Nangis melayu tak menawan, tak menarik hati, tiada memikat. Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik, kalaulah sungguh tak mungkin aku kan jatuh. Siapa bilang gadis melayu tak menawan, tak menarik hati, tiada memikat. Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik, kalaulah sungguh tak mungkin aku kan jatuh. Aduhai, lemah lembut gayanya, serta manis senyumnya, hitam pekat rambutnya, ayu anggun si dia. Terlena. Siapa bilang gadis melayu